Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hanya dengan taufik dan hidayah dari Allah semata, kita telah melalui bulan suci, bulan mulia, bulan Ramadan. Yang bulan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah atas segala apa yang telah kita perbuat. Baik itu menjadi saksi yang menguntungkan kita, atau na'udzubillah, dia akan menjadi saksi yang akan memberatkan kita, tergantung amal perbuatan yang kita perbuat selama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, penuh amalan ibadah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahmat Allah pula, ibadah ini berkesinambungan. Diteruskan, syariat mengajarkan kepada kita setelah lewatnya Ramadan untuk kita banyak-banyak bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu takbir semenjak tenggelamnya matahari kemarin ataupun ketika seorang muslim keluar dari rumahnya menuju musalla tempat sholat lebarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allah Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, bertakbir, membesarkan nama Allah, mengagungkannya atas segala hidayah, atas segala kenikmatan, atas segala taufik yang telah Allah berikan kepada kita. Disyariatkan pula amal ibadah setiap seorang muslim hendak berangkat keluar menuju tempat sholatnya untuk berbuka terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beliau memakan 3 biji korma sebelum berangkat ke tempat sholatnya. Disyariatkan pula setiap muslim dan muslimah untuk bangga, bersenang hati, bergembira di hari yang mulia ini karena penyempurnaan Ramadan yang telah dia lalui. Dan itu kebanggaan dan kesenangan yang disyariatkan firman Allah, Qul bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, hendaknya mereka bergembira, bersenang, dan itu lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan dari harta benda dunia ini. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Islam, agama yang kita cintai, adalah agama yang mengajarkan kepada kita solidaritas. Agama yang mengajarkan kepada kita perhatian, bantuan kepada sesama muslim, kepada sesama muslimah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tad'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Permisalan kaum muslimin dalam solidaritas di antara mereka, cinta kasih sayang, perhatian di antara mereka seperti jasad yang satu. Jika anggota tubuhnya yang satu merasa sakit, tentunya yang lain ikut menderita dan merasakan rasa sakitnya. Islam membina hubungan baik antara segenap elemen masyarakat yang ada. Tidak ada beda antara yang kaya maupun yang miskin di mata dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mulia dari mereka adalah yang paling bertakwa kepadanya. Islam tidaklah memasung hak orang-orang kaya dengan harta benda yang mereka miliki, dengan jerih payah dan keringatnya. Islam pula tidak memasung hak para fukara dan masakin untuk mendapat bagian dari harta orang-orang yang berkecukupan. Semuanya diikat dengan ikatan yang satu, ikatan yang jauh lebih kuat dari ikatan nasab dan keluarga. Itulah ikatan iman dan Islam. Dalam sholat berjamaah 5 waktu di masjid, mereka berdiri sama, rendah sama sujudnya di hadapan Allah. Tidak terbedakan yang kaya dan yang miskin, bahkan yang pemimpin maupun yang dipimpin. Dan dari hikmah Allah, dari hikmah Allah pula, Allah jadikan hamba-hambanya beda satu dengan yang lainnya dalam ekonomi dan rizki yang Allah berikan kepada mereka. Firman Allah dalam Az-Zumar 5:2. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah melapangkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki? Sebagian mereka Allah jadikan kaya raya, sebagian mereka Allah batasi rizki yang Allah berikan padanya, sehingga dia miskin, bahkan fakir, tidak mencukupi kehidupannya. Semua itu dijadikannya di antara kalian, ada yang kaya, ada yang miskin, tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Juga dalam Zukhruf 32, firman Allah, Ahum yaksimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka yang membagi rahmat Rabbmu? Kami yang membagikan di antara mereka kehidupan mereka di kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Kami Allah yang mengangkat sebagian mereka derajatnya lebih dari sebagian yang lain. Yaitu penafsirannya, Allah yang menjadikan sebagian hambanya kaya, punya harta berlebih. Sementara yang lain, ada yang hidupnya di bawah itu, ada yang bahkan pas-pasan, ada bahkan yang kekurangan, bahkan ada yang tidak memiliki apapun jua dari kehidupan dunia ini. Allah yang membagikan, Allah yang menentukan semua itu. Firman Allah, agar satu sama lain bisa saling membantu. Yang kaya butuh tenaga yang miskin, yang miskin butuh harta benda dari yang kaya. Jika manusia itu seperti gigi-gigi sisir, sederajat dan sama dalam ekonominya, sebagaimana ideologi komunis sosialis, sama rasa, sama rata, sama hak. Jika yang kaya menginginkan tenaga dari seseorang, siapa yang mau membantu dirinya? Demikian pula yang miskin, kalau semua miskin, rata. Jika dia membutuhkan bantuan, hutang dan semisalnya, siapa yang akan menghutangi dia? Siapa yang akan membantu dia? Hikmah Allah, Allah jadikan manusia itu berbeda-beda dalam ma'isyahnya, dalam ekonomi dan kehidupannya di dunia ini. Dan rizki Allah, rahmat Allah kepada mereka, itu jauh lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan dari kehidupan ini. Juga Allah sebutkan dalam An-Nahl 70-71, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah yang membedakan satu di antara kalian dalam rizkinya. Famal ladhina fuddilu biradi rizkihim ala malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa binikmatillahi yajhadun. Orang yang mendapat rizki dari Allah tidak akan mau harta bendanya dibagikan kepada budak dan orang-orang miskin sehingga dia sederajat dan sama. Sementara harta itu dia dapati dengan susah payah. Kenikmatan Allah, apakah itu akan mereka ingkari? Demikianlah Islam mengajarkan hubungan begitu baik antara yang kaya dan yang miskin. Allah syariatkan zakat, harta pada orang yang berkecukupan untuk dibagikan kepada yang membutuhkannya dari para fuqara dan masakin. Islam pula mensyariatkan adanya kafarah, banyak darinya adalah memberi makan orang-orang miskin, membebaskan kaum budak. Islam mengajarkan untuk memperbanyak kuah jika seorang muslimah memasak agar bisa dibagikan kepada tetangga kanan kirinya. Islam memberi pahala besar bagi orang menyantuni anak-anak yatim, dan demikian banyak ajaran Islam yang mempererat hubungan antara yang kaya dan yang miskin. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Namun, orang-orang komunis, orang-orang sosialis menganggap bahwa perbedaan kehidupan, perbedaan kelas dan ekonomi adalah sesuatu yang tidak adil. Manusia harus sama derajatnya, ekonomi dan kehidupannya bagi mereka, sehingga tidak boleh ada yang kaya. Apa yang mereka miliki adalah milik pemerintahnya, industri, tanah, kekayaan dan sebagainya. Semua itu kedzaliman. Allah sebutkan, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu fi ma bainakum muharrama fala tadzalamu. Aku haramkan kedzaliman atas diriku dan aku jadikan itu haram atas kalian, maka di antara kalian jangan saling mendzalimi harta benda kalian, jangan saling mendzalimi nyawa darah kalian, jangan saling mendzalimi kehormatan dan nama baik kalian. Ibadallah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu syariat, ajaran mulia yang Allah ajarkan, yang Rasul bimbingkan kepada kita adalah akhlak mulia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Salah satu dari akhlak yang mulia yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita untuk kita selalu mengingat keutamaan dan jasa kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Firman Allah, wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Masing-masing punya keutamaan, punya budi, punya jasa dan kebaikan kepada saudaranya. Jangan itu dilupakan. Seorang anak, janganlah melupakan keutamaan orang tuanya. Dikala dia sudah berkecukupan, dikala dia sudah kuat dan besar, dikala orang tuanya menginjak usia senja, lemah, serba membutuhkan perhatian lebih, membutuhkan bantuan dan perhatian darinya, jangan dicampakkan, jangan kemudian kamu lupakan. Jangan kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Kalian kemanakan keutamaan birrul walidain, bakti kepada orang tua. Demikian pula, saudara dengan saudaranya, sesama satu kandung, jangan melupakan keutamaan persaudaraan nasab di antara kalian. Adik dengan kakak, paman dengan keponakan, sepupu dengan misannya, anak dengan cucu dan seterusnya. Keutamaan kekeluargaan, keutamaan silaturahmi begitu besar dalam syariat Allah. La tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Saudara yang sekandung, adik kakak, mungkin ketika kecil kamu semakan satu piring bersama adik atau kakakmu. Mungkin juga kalian saling suap-menyuap bersamaan. Satu nampan, satu piring. Jangan kalian lupakan keutamaan itu hanya karena perselisihan, hanya karena dugaan dan kesalahpahaman, permasalahan-permasalahan sepele yang memalukan. Suami punya keutamaan atas seorang istri. Janganlah seorang istri melupakan keutamaan suaminya. Begitu besar kenikmatan, pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Naungan, perlindungan, pendidikan dan lain sebagainya. Jangan dilupakan keutamaan besar suamimu, wahai kaum muslimat. Hanya karena egoismu, hanya karena godaan syaitan, hanya karena kecemburuan, hanya karena ketersinggungan, hanya karena perasaanmu, jangan engkau mencampakkan hak besar suamimu. Sebaliknya pun suami, jangan engkau melupakan keutamaan istrimu. Dia yang banyak membantu urusan keluargamu, urusan rumah tanggamu dan anak-anak keturunanmu. Jangan lupakan keutamaan istrimu hanya karena kelemahan, kekurangan-kekurangan yang ada padanya sebagai kelemahan manusiawi. Demikian pula, saudara dengan saudaranya, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Ikatan persaudaraan iman dalam agama Islam lebih kuat dari ikatan nasab dan darah sekalipun. Jangan lupakan keutamaan persaudaraan ini. Hanya karena perselisihan pribadi. Hanya karena pertikaian yang memalukan. Hanya karena perselisihan. Salah sangka. Terburu menduga ternyata salah. Hanya karena perasaan ketersinggungan. Dan sebab-sebab yang itu hanya ada pada orang-orang yang kerdil mentalnya. Jangan melupakan keutamaan persaudaraan di antara kalian. Persaudaraan itu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kalian. Allah sebutkan itu di dalam Quranul Karim. Maka ingat-ingatlah selalu perbuatan itu. Ibadallah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah selalu bahwa Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka banyak-banyaklah kita berdoa, memohon kepada Allah untuk selalu amal perbuatan kita diterima di sisinya, diridhoinya, terutama amal ketaatan kita selama Ramadan. Karena tidak semua yang berbuat diterima Allah. Allah hanya menerima yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibadah selama Ramadan adalah pendidikan bagi kita semua. Lanjutkan ketaatan kita, ibadah kita di bulan-bulan berikutnya. Tuhan yang kita sembah di Ramadan adalah Tuhan pula yang kita sembah, kita ibadahi di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan yang seterusnya. Dekatkan selalu diri kita kepadanya, banyak-banyak selalu bertobat kepadanya, memperbanyak amalan ibadah untuk bekal kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari hambanya yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.